Mari bergembira, gembira, mari bergembira, gembira, mari bergembira, gembira, mari bergembira, gembira, mari bergembira, gembira. Umat manusia kini bergembira. Angin segar niup di mana-mana, membawa rasa takwa padanya. Umat manusia kini bergembira, karena Rasul terakhirlah tiba. Cuaca baru amatlah sedapnya, manusia abdi yang maha besar. Niup di mana-mana, membawa rasa